بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemudian di bab yang ke-55 berkata al-Imam Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, babul iman bi anna Allah azza wa jal yumsiku as-samawati ala isba' wal aradina ala isba' wal jibala wasyajara ala isba' wal khalaiqa kullaha ala isba' wal ma'a wath-thara ala isba'. Kata beliau bab tentang keimanan bahwa Allah Azza wa Jalla menahan langit di atas satu jari dan bumi di atas satu jari, gunung dan pepohonan di atas satu jari, seluruh makhluk di atas satu jari, air dan tanah di atas satu jari. Ya, ini judul bab dari Imam Al-Ajurri dipetik dari hadits yang akan beliau jelaskan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kejadian pada hari kiamat bahwa Allah Subhanahu wa taala menahan langit di atas satu jari dari jari-jari Allah, menahan bumi di atas satu jari, ya, gunung dan pepohonan di atas satu jari, makhluk seluruhnya di atas satu jari, dan air, sebutkan di sini air dan tanah di atas satu jari. Iya. Syekh akan membawakan riwayat hadith yang menjelaskan tentang hal ini. Kata beliau di dalam riwayatnya, beliau membawakan sanadnya menuju kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dari jalan Abida As-Salmani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, "Ja'a habrun min al-Yahudi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ibnu Mas'ud berkata, datang seorang habr, seorang rahib dari Yahudi. Ini habr dari orang yang berilmu mereka, dari kalangan orang-orang Yahudi. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si rahib ini bertanya atau berkata kepada Nabi, "Idza kana yaumal qiyamah ja'ala Allahu tabaraka wa ta'ala as-samawati ala isba'." Ya. Apabila hari kiamat nanti Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadikan langit itu di atas satu jari. Ya, kalimat isba, jari, itu bisa 9 bacaan pada kalimat ini. Bisa di fathah atau bisa di kasrah i-nya, dan ba-nya bisa 3 harokat. Bisa ba, bisa bi, dan bisa bu. Jadi bisa dibaca isba, isbu, dan isbi. Ini 3 bacaan. Kemudian kalau a-nya di fathah juga bisa 3 harokat. Bisa asbi, asba, dan asbu. Sudah 6. Kalau wawunya di sukun, ba-nya bisa 3 harokat. Usba, usbi, dan usbu. Ini semuanya 9. Dan ada bacaan yang ke-10 ditambah wawu. Dibaca usbu. Ini semua 10 bahasa di kalangan orang Arab. Semuanya ada dalam bahasa Arab. Cuman katanya yang paling fasihnya, kalau hamzanya di fathah dan ba-nya di hamzanya di kasrah, ba-nya di fathah, dibaca isba, itu yang paling fasihnya. Jelas ya? Baik. Jadi pada hari kiamat Allah tabaraka wa taala menjadikan langit itu di atas satu jari. Wal aradina ala isba, dan bumi-bumi, sini aradin dalam bentuk jamak ya, bumi-bumi. Ya, sama dengan langit, langit-langit. Karena langit ada 7 tingkat, demikian pula bumi ada berapa? Ada 7. Ya, dan ini dipahami dari ayat Al-Qur'an, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi apa? Mithlahunna. Allah yang menciptakan 7 langit dan menciptakan dari bumi semisal dengannya. Jadi semisal dengan langit berarti berapa juga? 7. Dan ini lebih tegas lagi di dalam hadis yang diajarkan oleh Nabi bagi orang yang singgah di sebuah kota. Disyariatkan dia membaca doa, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlalna wa rabbal riyahi wa ma daraina wa rabbas syayatini wa ma adlalna, sampai akhir hadis. Akhir dari doa. Ya Allah, Rabb pemilik langit yang 7 dan apa yang diteduhi olehnya. Pemilik bumi yang 7 dan apa yang ditampung di dalamnya, di atasnya. Jadi sebut bumi yang apa? Bumi yang 7. Nah, wal aradina ala isba, bumi di atas satu jari. Wal jibala ala isba, dan gunung di atas satu jari. Wal khalaiqa kullaha ala isba, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Di sini berapa jari semua? Riwayat ini berapa? 4 ya di riwayat ini. Ya, tapi di atas disebut oleh penulis ada air dan apa? Tanah. Itu ada di dalam riwayat yang lain, bukan di riwayat penulis di sini. Dari hadits Ibnu Mas'ud juga. Ya, dalam hadits Ibnu Mas'ud memang ada 5 jari disebut. 5 jari. Thumma yahuzzuhunna, kemudian Allah menggetarkannya, menggoyahnya. Iya. Thumma yaqulu, kemudian Allah berfirman, anal malik, akulah penguasa, akulah yang maha berkuasa. Ya. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, limanil mulkul yawm. Allah menantang pada hari kiamat pada seluruh mereka yang merasa punya kekuasaan, punya kekuatan di muka bumi. Allah berfirman, limanil mulkul yawm, milik siapa kekuasaan pada hari ini? Kemudian Allah menjawab untuk dirinya sendiri, lillahil wahidil qahhar, milik Allah yang maha satu lagi maha kuat, maha perkasa. Iya. Baik. Qala, jadi Ibnu Mas'ud berkata, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidu tasdiqan lahu. Kata beliau, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa hingga gigi geraham beliau itu kelihatan. Ya, jadi kalau gigi gerahamnya kelihatan, ini menunjukkan apa? Ya. Tertawanya ya agak keras atau agak kelihatan. Ya, sehingga gigi geraham beliau tertawa. Tasdiqan lahu, beliau membenarkannya. Ya. Beliau membenarkannya. Thumma qara'a Rasulullah, kemudian Rasulullah membaca ayat. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabadatuhu yawmal qiyamah. Wassamawatu matawiyatun biyaminih. Kemudian Rasulullah membaca ayat di surah Az-Zumar, wa ma qadarullaha haqqa qadarih, tidaklah mereka itu mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ini subhanallah, makna ayat ini kalau dicermati di dalamnya dengan baik, maka semua orang bersedih hati. Ya. Dan harus dia pertanyakan dirinya, maka benar dia telah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ya. Allah menyatakan, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ya. Apakah ada orang yang mengagungkan Allah, sedangkan perintahnya dia tidak laksanakan? Ada yang mengagungkan Allah sementara dia bergelimang melakukan pelanggaran? Yang tidak masuk ke dalam orang yang mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Allah mengingatkan, tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabadatuhu yawmal qiyamah. Padahal seluruh bumi dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Wassamawatu matwiyatun biyaminih. Dan langit itu digulung dengan tangan kanannya. Iya. Ini ayat dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena semakna dengan apa yang dikabarkan oleh rahib Yahudi ini. Maka ikhwani fillah, hadis yang mulia ini terdapat di dalamnya penjelasan tentang penetapan sifat jari jemari bagi Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan hal tersebut sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis. Dan riwayat hanya menyebutkan 5 jari. Ya, riwayat hanya menyebutkan 5 jari jemari Allah. Apakah menunjukkan bahwa jari jemari Allah terbatas pada 5? Jawabannya, tidak ada dalil tegas yang menunjukkan tentang hal itu. Dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan lebih daripada 5. Karena itulah bagi seorang hamba adalah dia mengimani sebagaimana yang dikabarkan. Ya. Di dalam hadis diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut 5 jari, dia imani. Ya, tapi bukan artinya dia membatasi. Bukan pula artinya dia melebihkan, karena tidak ada nas yang menunjukkan lebih daripada itu. Ya, kita mengimani sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan bagaimana makhluk-makhluk besar ini, langit, bumi, seluruh makhluk, kemudian gunung, pepohonan, air, tanah, semuanya berada di atas genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada artinya dan semuanya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar dan Maha Agung. Ya, ini kejadian pada hari kiamat. Hal ini semuanya memberikan makna keimanan yang mendalam bagi seorang hamba untuk selalu mengagungkan Rabb-nya, selalu membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya ia mengetahui bahwa dia hanyalah manusia yang andai kata bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan mendapat kebaikan. Dia hanyalah manusia, apabila Allah menghinakannya maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Allah firman, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Siapa yang Allah hinakan maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Tidak ada yang bisa memuliakannya. Karena itulah hadis-hadis yang semisal ini kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan dari penetapan terhadap sifat-sifat ini kita semakin bertambah pengagungan dan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa membenarkan ucapan orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa sebagian dari perkara orang Yahudi itu ada yang masih sesuai dengan kitab mereka, belum diganti, dan Rasulullah membenarkannya, diikrar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dimaklumi bahwa orang Yahudi dan Nasara telah mengganti kitabnya. Telah mengganti kitab mereka. Bentuk menggantinya kadang mereka tambah, kadang mereka letakkan ya, sebagian dari kitab apa yang bukan dari kitab tersebut. Iya. Ini semuanya mereka lakukan. Namun di hadis ini diterangkan bahwa ada sebagian dari kitab mereka yang Islam membenarkan. Islam juga menerangkan hal itu. Iya. Ini salah satu contohnya. Iya. Namun di sini ada hal yang penting yang harus diketahui bahwa orang Yahudi ini diketahui dia benar karena Rasulullah membenarkannya. Andai kata Rasulullah tidak membenarkannya, maka dia tidak akan dia diterima ucapannya. Tidak akan diterima ucapannya. Iya. Dan ini hukum yang hendaknya kita perhatikan. Karena agama Islam telah menghapus seluruh syariat sebelumnya. Al-Quran ini telah disebut dalam Al-Quran sebagai muhaiminan alaihi. Sebagai muhaimin. Muhaimin itu artinya dia yang paling atas menghapus hukum kitab sebelumnya. Ya, itu Al-Quran. Dan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghapuskan syariat para rasul sebelumnya. Di mana para rasul sebelumnya ketika Nabi diutus mereka harus beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. Tidak ada seorang pun dari Yahudi ataupun Nasrani ia mendengar aku diutus kemudian ia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa kecuali pasti ia tergolong dari penduduk neraka. Iya. Baik, dan hadis ini terdapat di dalamnya bantahan terhadap ya, kelompok Mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat. Ya. Ya, mereka mengatakan bahwa ini hadis Nabi tertawa bukan membenarkan. Ya, tapi Nabi tertawa ya kepada orang Yahudi ini karena Nabi kaget melihat kelancangan orang Yahudi ini. Ya. Subhanallah, perhatikannya bagaimana? Pengikut hawa nafsu, dia palingkan makna hadis ini. Ya. Dan ini adalah hal yang kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebab di sebagian riwayat ya, diterangkan oleh Ibnu Mas'ud tasdiqan liqaulihi. Nabi membenarkan ucapannya. Ya. Jadi bukan karena kaget. Ya. Kemudian kalau kaget ini subhanallah, berarti ia menuduh jelek kepada Nabi. Andai kata kaget melihat kelancangan Yahudi ini, berarti si Yahudi berdusta atas nama Allah. Kemudian Nabi melihat orang yang berdusta atas nama Allah, Nabi hanya tertawa. Ya, pantaskah itu bagi Nabi? Ya. Andai kata itu kedustaan, pasti Nabi akan marah. Dan pasti beliau akan mengingkari ucapan Yahudi. Jelas ya? Ya, karena itulah sering saya ingatkan bahwa orang yang keluar dari jalan petunjuk mengikuti hawa nafsunya itu pasti selalu membuat perkara-perkara yang aneh. Ada saja hal-hal yang aneh, hal-hal yang lucu akan muncul darinya. Kapan dia keluar dari tuntunan agama, keluar dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah assalama wal afiyah. Iya. Baik. Kemudian beliau membawakan riwayat-riwayat yang lain juga dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, semakna dengannya dengan kandungan di judul bab yang diterangkan oleh penulis. Maka ini kesimpulan dari bab yang ke-55. Ya, penulis ingin menjelaskan bahwa ada hadis dari Rasulullah ya, diterangkan padanya Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan 5 jari. Dan sekali lagi penjelasan hadis ini bukan pembatasan, sebab hadis tidak membatasi dan juga kita tidak punya riwayat yang menunjukkan ada penjelasan lebih dari 5 jari. Maka kita imani hal tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, dengan meyakini bahwa Allah tidak serupa dengan apa? Dengan makhluknya. Kemudian bab yang ke-56, kata penulis rahimahullah, babu ma ruya anna Allah azza wa jal yaqbidul arda biyadihi wa yatwi samawati biyaminihi. Ya. Bab yang ke-56 kata penulis, bab apa yang diriwayatkan bahwa Allah Azza wa Jalla menggenggam bumi dengan tangannya dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Iya. Ini penjelasan. Sini Syekh lebih merinci sifat tangan. Iya. Jadi sifat tangan itu subhanallah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah dengan banyak pendalilan. Kadang disebutkan dengan lafaz tangan, kadang Allah terangkan tangannya ada dua. Kadang Allah terangkan bahwa Allah menggenggam langit, ya, dan menggenggam bumi dan menggulung langit dengan kanannya. Ini pembahasan semua dengan tangan. Ya. Dan di sebagian hadis Allah memberi menahan. Ini pembahasan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sifat tangan. Jadi adalah makna yang sangat banyak sekali diterangkan di dalam ayat maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beraneka ragam pembahasannya. Iya. Sini Syekh masih memaparkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini. Ini sebagaimana yang telah kita baca tadi di ayat Al-Qur'an di surah Az-Zumar. Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an ya qabadatuhu yawmal qiyamah." Wassamawatu matawiyatun biyamini. Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, padahal langit itu dalam genggamannya pada hari kiamat. Ya, bumi itu dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Itu ayat Al-Quran ya. Kemudian penulis di sini membawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah dengan dua jalan. Kata beliau Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, tentunya dengan sanadnya sampai ke Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqbidullahu azza wa jalla al-ardha wa yatwi as-samawati bi yaminihi." Allah Subhanahu wa taala menggenggam, Allah azza wa jalla menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Thumma yaqulu ana al-malik. Aina mulukul ard? Kemudian Allah berfirman, akulah yang maha berkuasa. Di mana raja-raja di atas muka bumi? Iya. Perhatikan. Hadis ini terdapat di dalamnya penjelasan bahwa Allah menggenggam bumi. Iya. Allah menggenggam bumi. Dengan tangan apa menggenggamnya? Untuk bumi tidak diterangkan dengan tangan apa. Tapi untuk langit diterangkan. Wayatwis samawati biyamini. Dan Allah menggenggam langit dengan tangan kanannya. Iya. Dengan tangan kanannya. Baik. Ini menunjukkan bahwa dari dua tangan Allah, salah satunya adalah tangan apa? Tangan kanan disebutkan di sini. Iya. Tangan yang satunya lagi disebut tangan apa? Kanan atau kiri? Iya. Sini ada tiga pendapat di kalangan as-salaf. Ada yang diam dalam hal ini. Ada yang mengatakan tangan kiri. Mereka berdalilkan dengan hadits Ibnu Umar riwayat Muslim. Dan disebutkan lafaz tangan kiri dalam riwayat Muslim. Ya, tapi yang disayangkan hadits Ibnu Umar dalam riwayat Muslim itu dikritik oleh Imam Ad-Darqutni dari sisi riwayat, dan para ulama yang datang setelah Ad-Darqutni ya menguatkan pendapat Ad-Darqutni bahwa riwayat Imam Muslim ada kelemahan dalam penyebutan tangan kiri. Ya. Kemudian akan datang nanti di dua bab setelahnya penulis akan membawakan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kedua tangan Allah Subhanahu wa taala dua-duanya kanan. Dua-duanya kanan. Ini akan dibawakan hadisnya oleh penulis nanti di dua bab setelah ini. Jelas ya? Maka pendapat yang lebih dekat bahwa dua tangan Allah, dua-duanya kanan, akan datang insyaallah hadisnya sahih dalam hal ini. Ini wajib kita imani. Wajib kita yakini sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun, dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Kejadian yang dikabarkan oleh Nabi tentang hari kiamat ini adalah hal yang saya terangkan tadi harusnya selalu menggetarkan hati seorang mukmin dan mukminah supaya dia ingat bagaimana keadaan dan kengerian pada hari kiamat. Ya, bumi yang besar yang dia pijak ini itu semuanya kecil di tangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iya. Ini adalah hal yang kalau direnungi oleh seorang hamba akan membuat dirinya selalu takut kepada Rabb-nya. Ya. Dan ia terpacu untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Iya. Kemudian ucapan di firman Allah di hari kiamat, Anal Malik, akulah yang Maha berkuasa. Di mana para penguasa bumi? Iya. Ini peringatan kepada mereka yang diberi kekuasaan oleh Allah di atas muka bumi ini. Bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menantangnya, akan menantang mereka. Maka kalau mereka tidak benar di kehidupan dunia ini, maka sungguh pertanggungjawabannya sangat panjang pada hari kiamat. Tapi kalau mereka menggunakan hal tersebut dalam hal yang merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka itu adalah hal yang baik dan meringankannya pada hari kiamat. Kemudian di bab yang berikutnya, bab yang ke-57, dan ini mungkin adalah bab yang terakhir yang kita baca pada pertemuan kali ini. Kata penulis rahimahullah, bab al-iman bi anna Allah azza wa jal ya'khudh as-sadaqat bi yaminihi ya fayurbiha lil mu'min. Bab wajibnya mengimani bahwa Allah azza wa jalla menerima sedekah-sedekah itu dengan tangan kanannya. Ya, lalu Allah mengembangkan sedekah itu di tangannya untuk seorang mukmin, dikembangkan, dibuat lebih banyak. Itu mana yurbiha, dikembangkan, dibuat lebih banyak, dibuat menjadi besar. Iya. Baik, ini dari keimanan yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Ya. Penulis di sini akan membawakan sebuah hadis. Dan hadis yang dibawakan oleh penulis di sini adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, dengan konteks yang semakna. Penulis membawakan dengan sanadnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min thayyibah wa la yaqbalu Allahu illa at-thayyib illa akhadaha ar-Rahman azza wa jalla bi yaminihi wa in kanat tamratan fatarbu fi kaffi ar-Rahman azza wa jalla hatta takuna a'zama min al-jabal ya kama yurabbi atau kama yurbi na'am kama yurabbi ahadukum fuluwahu au fasilahu." Ya. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang itu bersedekah dengan sebuah sedekah yang baik, ya, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jadi tidaklah seorang muslim dia bersedekah dengan suatu sedekah yang baik illa akhadaha ar-Rahman azza wa jalla bi yamini, kecuali Allah ar-Rahman akan mengambilnya dengan tangan kanannya. Iya, akan diambil oleh Allah dengan tangan kanan. Wa in kanat tamratan, kalau dia adalah sebuah korma, fatarbu fi kaffi ar-Rahman azza wa jalla, maka korma ini akan berkembang menjadi besar di telapak tangan Ar-Rahman Azza wa Jalla, di telapak tangan Allah, hatta takuna a'zama min al-jabal, sampai korma ini menjadi lebih besar daripada gunung. Ya. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangbiakkan apa? Ya, fuluwahu. Ya. dia kembangbiakkan hewan ternaknya. Ya, fulwahu ini dari anak dari ternaknya yang baru selesai menyusu. Ya, dan fulwahu ini berkaitan dengan ternak yang memakai sepatu. Ternak yang memakai apa? Memakai sepatu. Au fasilahu. Atau fasil. Fasil ini ya anak dari kerbau yang sudah dilepaskan susuannya dari ibunya. Ya, kalau sudah berhenti menyusu dari ibunya, ya anak kerbau dianggap sebagai fasilah. Jelas ya? Jadi seorang punya hewan ternak baru saja selesai menyusu, ya tentunya dia akan rawat hewan ternak itu, diberi makan, dikembangkan supaya dia apa? Menjadi lebih besar. Ya. Dan ini subhanallah sedekah yang disedekahkan oleh seorang hamba berada di telapak tangan Allah. Allah mengembangkannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengembangkannya untuk hamba. Sampai kalau disebutkan dalam riwayat ini, satu korma menjadi lebih besar daripada gunung. Ya. Bagaimana pula kalau dia bersedekah dengan hal yang lebih banyak daripada itu, terus akan dikembangkan oleh Allah. Jelas ya? Ya. Dan ini subhanallah menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Ya, coba dibayangkan, kalau misalnya setiap hamba bersedekah dan sudah sedemikian banyak manusia yang bersedekah, setiap orang bersedekah dikembangkan sedekah mereka di telapak tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini memberikan makna keagungan dan kebesaran Allah. Semakin bertambah pembesaran dan pengagungan seorang hamba kepada Rabbnya yang maha besar, yang di tangannya lah segala sesuatu, yang memberikan pahala kepada hamba pada setiap pekerjaan yang dia lakukan. Ya. Jadi secara global hadis ini dibawakan oleh penulis. Beliau ingin menjelaskan bahwa siapa yang bersedekah, Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Ini penetapan tangan kanan bagi Allah. Dan Allah menerima sedekah dia dengan tangan kanannya. Jangan dikatakan, oh ini makna hikayat. Artinya sedekahnya diterima, maksudnya pahalanya diterima. Tidak. Ya. Kita wajib mengimani sebagaimana datangnya. Ya, jangan diarahkan kepada makna-makna yang lain. Ya, itu asal dalam makna keimanan terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat. Dan kita wajib mengimani segala sesuatu sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah mengambilnya dengan tangan kanannya. Ya, kemudian dikembangkan untuk seorang mukmin. Ya, dan hadis ini juga menunjukkan tentang pentingnya atau keutamaan seorang itu bersedekah. Ya. Sedekah itu adalah suatu hal yang sangat indah bagi seorang hamba. Perkara yang membawa berbagai kebaikan untuknya. Pahala yang sangat besar. Pengampunan dosa. Ya. Membersihkan harta. Mengembangkan harta. Mensucikan hati. Mensucikan jiwa. Ya. Kemudian hal yang dicintai, diridhai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang memalingkan darinya musibah dan malapetaka. Hal yang lebih membuka rezekinya. Dan seterusnya dari keutamaan-keutamaan bersedekah. Banyak sekali keutamaannya. Dan ditulis oleh para ulama, ya, buku yang tebal berkaitan dengan keutamaan sedekah. Dan di dalam Al-Quranul Karim ayat-ayat yang sangat banyak untuk hal ini. Ya. Maka dia adalah ibadah yang sangat agung. Namun sedekah itu dengan hal yang tayyib, dengan perkara yang baik. Ya. Wala tayammamul khabitha mimma tunfiqun. Ya. Jangan kalian sengaja mencari yang jelek untuk kalian infakkan. Seorang ketika berinfak, dia cari yang baik dari apa yang dia infakkan. Dari pertengahan hartanya, kalau dari hal yang paling baik, maka itu lebih utama dan lebih baik. Iya. Jangan dia keluarkan yang jelek. Iya. Ketika dia bersedekah, tapi dia keluarkan yang baik. Kemudian min tayyib, ini isyarat bahwa sedekah itu diterima kalau hartanya dari harta yang halal. Ya. Adapun harta yang halal itu tidak membawa pahala bagi adapun harta yang haram itu tidak membawa pahala bagi seorang hamba kalau dia sedekahkan. Ya. Tidak mendapat pahala. Cuman kalau dia lepaskan harta yang haram darinya, maka dia lepas dari dosa. hanya melepaskan dirinya dari apa? Dari dosa dan tanggung jawab. Sebab harta yang haram, seorang tidak beramal baik dengannya, tetapi berlepas dari tanggung jawab dengan melepaskan harta itu. Harta yang haram. Iya. Jelas ya? Harta yang haram itu dua macam. Ada haram lidatihi, haram memang dari sisi datnya. Iya. Perkara yang diharamkan. Maka harta yang haram dari sisi datnya ini adalah hal yang apa? Hendaknya dia berlepas darinya, dikembalikan. Iya. Kemudian ada haram yang kedua, ada haram dikasbihi. Ada haram karena jenis pekerjaannya, misalnya dia bermuamalah dengan riba. Iya. Keharamannya dari sisi dia bermuamalah dengan riba. Kalau dia punya harta haram dari sisi ini, maka dilihat harta haram itu. Kalau harta haram ini ada di tangannya sebelum dia tahu hukumnya, maka harta itu menjadi miliknya. Cukup dia bertobat dan harta yang ada sebelumnya itu sudah menjadi miliknya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman ja'atku mau'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Siapa yang datang kepadanya nasihat? Iya. Siapa yang datang kepadanya nasihat setelah siapa yang datang kepadanya nasihat dari Rabb-nya kemudian dia berhenti? Ya, jadi sebelumnya dia tidak tahu, dia dapat nasihat, dia ketahui hukumnya, lalu dia berhenti. Maka untuk dia apa yang telah lalu? Ya, dan perkaranya kembali kepada Allah. Ya, kalau dia sudah pernah berbuat riba, terkumpul padanya harta riba, yang dia tidak tahu sebelumnya hukumnya, setelah itu dia tahu hukumnya, dia bertobat, maka harta yang ada padanya, itu sudah apa? Sudah menjadi miliknya. Kalau dia melakukan riba untuk manusia, dia memungut, memberi hutang misalnya, kemudian dia pungut riba, maka hutangnya diambil pokok hartanya saja, jangan diambil ribanya. Itu kalau dia bertobat. Keadaan yang kedua, kalau dia bertobat dari harta riba itu, setelah dia tahu hukumnya. Ya, dia tahu hukumnya riba tidak diperbolehkan, haram. Ya. Dia tahu hukumnya haram. Setelah itu dia berbuat riba. Ya. Dia dapat harta. Jelas ya? Dia dapat harta. Namun setelah itu dia bertobat. Maka orang yang seperti ini, harta yang ada di tangannya itu tidak boleh dia pakai. Dia harus berlepas diri darinya. Ya. Dan cara berlepas diri darinya di sini, ada beberapa ijtihad di kalangan ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan boleh diarahkan kepada semua proyek kebaikan. Hal yang berkaitan dengan kebaikan. Dan sebagian ulama ada yang mengkhususkan bahwa itu boleh untuk hal yang berkaitan dengan kebaikan pada perkara-perkara yang terkait dengan maslahat umum saja. Terkait dengan maslahat umum. Iya. Dan ada yang membatasi pada hal yang lebih sempit. Nah, dan fatwa para ulama kita juga dibangun di atas ijtihad ini. Ya, karena itu sebagian ulama ada yang membolehkan uang riba ini untuk sebagian orang untuk membayar utang. Ya, dari sisi itu dia melihat. Nah, ada sebagiannya yang hanya membatasi ini untuk fasilitas umum saja, membangun jalanan dan seterusnya. Ya. Kalau memang dilihat dari kehati-hatian, memang hal untuk diperuntukkan untuk fasilitas umum itu lebih baik. Ya, daripada yang lainnya. Itu lebih hati-hati. Dan itu fatwa dari Syekh Bin Baz dan selainnya. Ya. Rahimahullah. Baik. Jadi ini secara global berkaitan dengan masalah sedekah. Harus dari sedekah yang baik. Ya, bukan dari harta yang haram. Dan Allah itu la yakbal illa tayyib. Allah tidak menerima kecuali apa? Yang baik-baik saja. Kalau seorang hamba berbuat sesuatu, ya, maka yang Allah terima hanya yang baik darinya. Hanya yang baik darinya. Ini anjuran yang sangat kuat. Agar setiap muslim dan muslimah selalu memilih untuk dirinya hal yang terbaik. Iya. Hal yang terbaik. Dan terdapat di dalam hadis ini penjelasan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, ini akhir dari pembahasan kita berkaitan dengan kitab syariah. InsyaAllah ta'ala bab yang ke-58 kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Sebentar nanti pertemuan setelah maghrib kita akan baca sisa pembahasan yang berlalu di daurah sebelumnya terkait dengan pembahasan kitab tauhid. Ya, kita akan baca insyaallah dari kitab tauhid. setelah salat maghrib. Kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari. Ya, masih ada waktu? Sedikit? Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Sini ada pertanyaan. Ada seorang bapak pernah bernadar kepada Allah, jika putranya dapat menyelesaikan pendidikan atau studinya, maka akan dihadiahkan, dibayari umroh. Ya, pertanyaan, bila umrohnya selisihnya sedikit dengan haji, apakah lebih baik dia membiayai haji? Dengan kata lain, nadar umrohnya diganti dengan haji. Karena orang yang berhaji pasti melaksanakan umrah. Ya, tidak ada masalah insya Allah. Diganti dengan umrah. Tapi kalau dia umrahnya, hajinya haji tamattu. Ya, maka sudah termasuk di dalam umrah. Haji dan umrah. Apa hukum memusnahkan harta riba? Nah, harta riba itu tidak dimusnahkan ya. Saya sudah terangkan tadi hukumnya. Ya. Saya terangkan tadi hukumnya. Ya, kalau dia punya harta riba, dia ingin berlepas dari, dia jual harta itu. Kemudian dia arahkan kepada hal yang ada kemaslahatan umum untuk kaum muslimin di situ. Iya. Mana yang lebih mulia antara imam dengan muadzin? Ya, semuanya punya keutamaan. Seorang muadzin punya keutamaan. Ya, seorang imam punya keutamaan. Ya, tapi banyak dari ahli fikih menyebutkan bahwa ibadah yang berkaitan dengan wilayah, ibadah yang berkaitan dengan kepemimpinan, itu lebih utama daripada selainnya. Ya. Karena itu seorang pemimpin yang adil pahalanya lebih banyak daripada selain pemimpin. Jelas ya? Ini hal yang disebutkan oleh banyak dari ahli fikih. Karena itu banyak yang menguatkan imamah dari arah ini. Tapi kalau dilihat dari sisi hadith-hadith menjelaskan keutamaan, seorang yang adzan juga punya keutamaan yang sangat banyak diterangkan dalam hadis-hadis. Bahkan mungkin hadis yang menjelaskan tentang keutamaan adzan, ya dari sisi riwayat itu lebih banyak daripada hal yang menjelaskan tentang keutamaan menjadi imam. Tapi mana umum itu tadi yang saya sebutkan dari kaidah umum yang dipetik oleh ulama. Nah, ya wallahu ta'ala alam. Sebagian ulama kita ada menguatkan pendapat yang pertama. Sebagiannya lagi ada yang menguatkan pendapat yang kedua. Iya. Saya pernah baca di sebuah tulisan, Syekh Bin Baz rahimahullah ta'ala ditanya tentang masalah ini. Ya, apa hukum atau yang mana lebih afdal? Menjadi seorang imam atau seorang muadzin? Maka beliau terdiam lama sekali. Ya, berpikir. Setelah itu beliau menjawab. Jawabannya apa? Jawabannya Allahu a'lam. Ya, itu jawaban beliau. Sebab ini memang masalah. Ya, seperti yang saya terangkan tadi, sudut dalam menilainya memang ya perlu banyak pertimbangan. Ya, dan perhatikan ini Syekh Bin Baz rahimahullah. Jawabannya Allahu a'lam. Ya, nah seperti sebagian dari kita, subhanallah. Ya kalau ditanya, ya semua pertanyaan ada jawabannya. Ya, tidak ada kalimat Allahu a'lamnya. Nah, harusnya seorang berbicara seperti apa yang dia ketahui, dan dia mengerti dia berbicara. Apa yang dia tidak ketahui, ya tidak perlu apa dia jawab. Karena saya minta maaf, kadang ada pertanyaan sengaja saya enggak baca, ya mungkin karena saya enggak tahu jawabannya dan mungkin saya pandang tidak perlu untuk dijawab. Tolong beri penjelasan tentang MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Ini banyak berkembang di daerah Solo dan sekitarnya, sebagaimana ya antum ketahui sendiri. Ya. Dan bagi siapa yang ingin belajar ilmu agama dengan benar, saya tidak menasihati untuk belajar dari MTA. Ya. Karena dikatakan punya ilmu, juga tidak paham bahasa Arab yang benar, bahasa Arabnya aja gak paham. Ya. Bagaimana bisa mengambil pendalilan yang benar dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Apalagi kalau didengarkan dari keyakinan-keyakinan yang merupakan pokok pemikiran ahlul bid'ah yang banyak disebarkan dan disampaikan di majelis MTA ini. Ya. Pengingkaran. Ya, terhadap sejumlah perkara akidah yang disepakati oleh para ulama. Karena itu bagi siapa yang menghendaki kebaikan untuk dirinya, benar ingin belajar ilmu syariat, ya, maka hendaknya belajar dari sumber yang benar. Ya, dari siapa yang mengambil tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara murni, bukan dari pemikirannya sendiri. Ataupun dia bahasakan dengan pemahamannya sendiri. Iya. Dibahasakan dengan pemahamannya sendiri. Ini metode yang keliru dalam mempelajari. Inilah subhanallah di masa ini. Sebagian orang yang penting bisa bicara. Punya retorika yang bagus, memukau. Iya. Mungkin saja dia bisa mengumpulkan banyak pendukung dan banyak pengikut. Inilah masalah kita di masa ini. Yang saya terangkan tadi bahwa banyak dari umat. Iya. Tidak mengenal ciri ilmu syariat. Pada ilmu syariat itu punya ciri yang indah. Ya. Ilmu itu qala Allah wa qala Rasuluhu. Apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasul, itulah ilmu. Ya. Dan ilmu itu adalah apa yang dipegang oleh para sahabat. Ya. Ini ukuran seorang mempelajari dan menuntut ilmu. Jelas kalau dihitung dari sisi kesalahan. Kelompok yang disebut ini tadi banyak sekali dari kesalahan-kesalahan yang saya kira banyak dari hadirin memahami hal tersebut. Karena itulah saya nasihatkan pada semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan lebih mengedepankan belajar ilmu agama dengan benar. Kemudian ya orang-orang yang sering berbicara ini tadi dengan pemahamannya sendiri hendaknya bertakwa kepada Allah. Bahwa berbicara tanpa ilmu itu adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan engkau berhenti di atas sebuah perkara yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada rasulnya, "Qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan kekejian itu. Apa yang tampak maupun tidak tampak, yang zahir maupun batin. Allah mengharamkan dosa, mengharamkan kesewenang-wenangan tanpa hak, Dan Allah mengharamkan kalian berbuat kesyirikan sesuatu yang Allah tidak pernah turunkan keterangan tentangnya. Dan Allah mengharamkan kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Ya, kata para ulama, di sini disebutkan beberapa hal yang diharamkan secara berurut dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dan paling besar yang terakhir disebutkan adalah apa? Hah? Adalah berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Memang kebanyakan ulama berpendapat bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Tidak ada lebih besar daripada itu. Tapi Ibnul Qayyim, beliau punya pendapat bahwa berucap atas nama Allah itu kadang dosanya lebih besar. Karena kesyirikan itu juga muncul karena berucap atas Allah tanpa ilmu. Berucap atas Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam di ayat yang lain bagi orang yang sembarangan mengucapkan ini halal, ini haram. Allah mengingatkan di ayat yang lain di surah An-Nahl, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Innal ladina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun." Ya. Janganlah kalian berucap atas nama Allah apa yang disifatkan oleh lisan kalian dengan kedustaan itu. Yang kalian berucap ini halal, ini haram, untuk membuat kedustaan atas nama Allah. Sungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah itu tidak akan beruntung. Ya, karena itu, hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah. Jangan dia berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, ini bukan sembarangan ya ilmu agama. Ya, bukan profesi. Ya, yang seorang menjadikannya sebagai bahan. Ya, untuk mendongkrak karirnya. Atau untuk mencari maisha di tengah manusia. Ilmu agama ini adalah hal yang dimuliakan. Agama Allah yang diagungkan. Perkara yang harus dijaga dan dipelihara. Tidak boleh ada yang masuk berbicara di dalam agama tanpa ilmu. Ya wallahu ta'ala alam. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada zakat perdagangan. Tidak ada pula yang menetapkannya. Mana yang lebih kuat? Ya. Ini pertanyaan kadang muncul ya. Ya. Tapi dalam hal yang seperti ini, saya anjurkan bagi setiap ikhwah untuk mengambil jalan yang hati-hati. Ya. Sekarang ada yang mengatakan ada zakatnya, saya mengatakan tidak ada zakatnya. Diambil saja. Orang yang mengatakan ada zakatnya, dikeluarkan zakatnya. Ya, dia keluarkan zakatnya, dia dapat pahala. Jelas ya? Kemudian sisi yang kedua, ya, dari pendapat ulama di dalam masalah ini, yang paling kuatnya adalah ada zakat dalam perdagangan. Ya, ini pendapat kebanyakan ulama, bahkan sejumlah ulama menukil kesepakatan dalam hal ini. Dan tidak ada yang menyelisihi tentang bolehnya disyariatkannya zakat perdagangan di kalangan para sahabat. Maka ini hujjah yang sangat kuat. Diterima dari dalam memahami nas-nas umum tentang zakat dan para ulama memahami di dalamnya zakat perdagangan. Ya. Betul, saya di masa ini saya mengetahui bahwa ada dari ulama kita yang berpendapat tidak wajib. Di ulama belakangan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Tamamul Minna, demikian pula guru kami Syekh Mukbil rahimahullah, beliau termasuk orang yang menguatkan pendapat Syekh Al-Albani. Ya. Tapi pendapat ulama yang lainnya seperti Syekh Bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan selainnya dari para ulama yang mengatakan adanya zakat perdagangan ini lebih kuat dan lebih mencocoki dalil dan lebih didukung oleh pendapat para sahabat. Ya wallahu ta'ala alam. Saya lupa sholat, seorang lupa sholat duhur. Baru teringat saat berjamaah asar. Apa yang harus dilakukannya? Ya, kalau dia ingat sebelum sholat berjamaah, maka dia ikut sholat berjamaah asar, dia niatkan dengannya sholat duhur. Ya, setelah dia ikut sholat berjamaah, dia berdiri lagi sholat untuk sholat asarnya. Jelas ya? Kalau dia sementara sholat, dia sudah niatkan sholat asar, sudah sementara sholat baru dia ingat, maka dia tunaikan asarnya dulu. Ya. Setelah selesai asarnya, baru dia tunaikan apa? Sholat duhurnya. Iya. Mengenai riba, apakah keuangan syariah di Indonesia sudah bebas dari riba? Ini pertanyaan umum seperti ini, enggak cocok ya. Kalimat apakah sudah bebas atau tidak, bukan itu yang dilihat. Ya. Dan saya pun kalau mengatakan sudah bebas, itu enggak cukup bagi antum sebagai pegangan. Ya. Yang penting, dia melihat sebuah bank, sebuah lembaga yang mengatasnamakan syariat, bawa ke sini. Bagaimana sistem kerjanya, bagaimana cara muamalah mereka. Dari cara dan pemaparan itu, barulah kita bisa memberikan penjelasan ini ada bentuk riba atau tidak. Kalau pertanyaan umum, ya, orang yang mengatakan ingin menghidupkan syariat itu adalah hal yang bagus. Ya, tapi ada sebagian orang, ya, ingin menghidupkan syariat hanya niat saja, tapi aplikasi tidak ada. Ya. Dan ada yang sebagian orang, ya, menghidupkan syariat itu hanya slogan saja. Hakikatnya dia ingin fila, ya, menipu manusia untuk berbuat riba. Maka yang penting dilihat di sini, dibawakan bentuknya supaya bisa diperiksa dan dilihat. Agar tidak jatuh ke transaksi riba, apakah ada cara yang syar'i dalam melakukan akad KPR dengan bank syariah? KPR kredit kepemilikan rumah. Di sini dengan bank syariah ya. Yang pertama yang perlu dia detailkan, dia benar syariah atau tidak? Dia bermuamalah dengan riba atau tidak? Itu yang pertama. Kalau dia bermuamalah dengan riba, tidak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan dengan orang yang bermuamalah dalam riba. Kemudian yang kedua, kalau dia ingin melakukan akad kredit, ya, untuk kepemilikan rumah dengan bank syariah, yang disyaratkan, yang pertama pihak bank sebagai pemodal, dia harus membeli rumah itu dulu. Setelah dia beli rumah, dia bayar cash, kemudian dia masukkan ke dalam kepemilikannya, barulah dia membuat akad dengan si pemesan, orang yang akan bikin akad kredit kepemilikan rumah ini. Ya, adapun kalau dia belum bayar, dia belum lunasi, sudah bikin akad dahulu di depan, ini namanya dia menjual sesuatu yang belum dia miliki. Ya, dan Nabi melarang orang yang menjual sesuatu yang belum dia miliki. Ya, kemudian syarat yang kedua, kalau misalnya pihak bank setelah dia beli rumah, ya, orang yang memesan tadi membatalkan, maka pihak bank enggak boleh memaksa. Orang yang membatalkan tadi untuk apa? Untuk membeli. Iya, sebab kalau ada bentuk paksaan, ini dia masuk ke dalam sejumlah pelanggaran. Baik, itu dua ketentuan yang dipandang boleh oleh beberapa ulama kita di masa ini. Ya, walaupun ada sebagian dari ulama kita memberi fatwa umum tidak bolehnya secara mutlak. Ya, dalam bentuk yang saya terangkan tadi. Nah, bolehkah di dalam sholat sambil melihat Al-Quran dan membacanya? Boleh saja. Kalau dia perlu untuk hal tersebut. Ya, tapi afdolnya seorang itu membaca dari hafalannya. Apa yang dia hafal. Walaupun sedikit itu lebih baik. Akan lebih khusyuk baginya. Kecuali kalau ingin dia membaca Al-Quran, menghayatinya di dalam sholat, dia perlu membacanya, ya maka itu tidak ada masalah insyaAllah di sholat sunnah. Adapun di sholat wajib, dia membaca dengan bacaan yang dia hafal. Bolehkah menyambung suara imam tatkala sholat sebagaimana tatkala sholat id di kebanyakan tempat? Ya kalau diperlukan, menyambung itu kalau suara imam tidak kedengaran. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Tapi kalau misalnya suara imam kedengaran, imamnya pakai mikrofon, Allah Akbar, semua orang satu lapangan dengar. Ya, muadzinnya mengikuti suara imam. Ini namanya tidak ada gunanya. Bukan menyambung namanya, tapi mendobel. Ya. Menimpali suara imam. Jelas ya? Dan ini adalah hal yang tidak disyariatkan. Dan dalil tentang bolehnya menyambung suara, dan seperti yang saya terangkan tadi, Nabi pernah melakukan hal tersebut di musim haji, dan beliau ada orang yang menerjemah, yang menyambung suara beliau. Bagaimana cara tasyahud akhir bagi makmum masbuk? Apakah tetap ikuti imam? Ya, kalau dia masbuk, imamnya duduk. Kalau imamnya sholat lebih dari 2 rakaat, sholat maghrib atau sholat yang 4 rakaat, berarti imamnya duduk apa? Duduk tawarruk, duduk tasyahud terakhir. Kalau makmumnya yang benarnya, dia duduknya duduk iftirash. Duduk seperti tasyahud awal. Jelas ya? Dia tidak ikut tawarruk bersama imam. Ya, tapi kalau dia ingin ikut tawarruk, tidak ada masalah sebenarnya. Dia ikut tawarruk. Tapi mengharuskan ikut tawarruk itu bukan keharusan. Ya, sebab yang diharuskan imam duduk, saya juga ikut duduk, itu yang diharuskan. Jadi makna hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bi, sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, itu di dalam pekerjaan yang zahir. Imam duduk, saya juga duduk, itu zahir namanya. Adapun imam tawarruk, saya iftirash, ini perkara tidak zahir. Jelas ya? Ya. Jelas atau tidak ini? Ya jelas. Baik, sekiranya contoh lain. Sebagian madhab, ya, ada yang madhabnya walaupun sholat 4 rakaat, duduknya tetap duduk iftirash. Ya. Ada sebagian orang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dapat di sebuah negeri, imamnya ternyata di sholat 4 rakaat, dia duduknya duduk iftirash. Ya, kita harusnya tawarruk, kita ikut iftirash atau tawarruk? Hah? Kita duduk tawarruk. Kan begitu? Harusnya duduk tawarruk. Ya, sebab yang dimaksudkan imam duduk, saya juga duduk. Makmum juga duduk. Adapun kaifiatnya, itu bukan hal yang zahir. Ya, hal yang zahir. Yang zahir itu dia duduk, saya juga duduk. Adapun kaifiat yang di belakang enggak lihat di depan imamnya duduknya bagaimana. Kan begitu? Tapi dia tahu duduk. Adapun kaifiat duduknya, dia tidak melihatnya. Iya. Baik. Nah, ini insyaallah pendapat yang lebih kuat bahwa kalau imamnya duduk tawarruk, makmumnya tetap duduk apa? Masbuknya tetap duduk apa? Tetap duduk iftirash. Ini fatwa dari Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah, juga Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri juga memberi fatwa seperti itu. Iya. Apakah disyariatkan angkat tangan tiap takbir? Jawabannya, mengangkat tangan dalam sholat itu hanya pada 4 tempat saja. Yang pertama pada takbiratul ihram, yang kedua ketiga akan ruku, yang ketiga ketiga i'tidal, bangkit dari ruku, dan yang keempat ketiga dia bangkit dari tasyahud pertama. Tasyahud pertama dia berdiri ke rakaat ketiga, dia mengangkat tangan. Itu saja 4 tempat syah di dalam hadis Ibnu Umar. Adapun selain dari 4 tempat itu, ada kelemahan dalam syaratnya. Mungkin besok akan kita terangkan nanti insyaAllah di pembahasan sifat sholat Nabi. Apa hukum kawin atau nikah muda? Ya bagus ya, menikah bagus. Ya, adalah hal yang disunnahkan. Ya muda maupun tua. Ya. Jelas Nabi SAW memberikan anjuran umum. Dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsana lil-farj." Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Ini di antara manfaat nikah ya. Siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Sebab puasa memutuskan syahwatnya. Jadi menikah secara umum adalah sunnah. Yang disunnahkan. Di usia muda maupun di usia tua. Ya. Namun Nabi memanggil dengan kalimat, wahai sekalian anak muda. Sebab ini hukum biasanya anak muda yang lebih banyak memerlukannya. Iya. Apakah sururiyah masih eksis? Ya. Sururiyah itu apa? Hah? Sururiyah itu adalah sebuah bentuk dari pemikiran yang muncul belakangan ini. Ya. Seorang tokohnya bernama Muhammad bin Sarur Zainul Abidin. Seorang yang tadinya tinggal di negeri kaum muslimin. Di Suriah sana. Pernah juga di Saudi. Setelah itu dia berhijrah. Berhijrah ke London. Ya, jadi Masya Allah ya. Orang biasanya dari London hijrah kemana? Ke negeri kaum muslimin. Ini tidak. Ya. Dari negeri kaum muslimin hijrah kemana? Ke London. Ya, ini Muhammad bin Sarur. Ya, dia punya banyak pemikiran. Ya. Di antara pemikirannya adalah mengkritik penguasa dengan tajam. Kemudian diantara pemikirannya menyibukkan orang dengan fikul waqi. Kemudian diantara pemikiran sururiyah ini adalah menggampangkan sebagian prinsip ahli sunnah yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hukum di masalah pelaku dosa besar dan semisalnya. Ya. Nah, ada banyak lagi kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, ya. Dan bagi seorang penuntut ilmu, yang paling penting baginya adalah dia mempelajari dasar-dasar dari agamanya. Saya terangkan tadi ada ilmu yang sifatnya wajib, dan ada ilmu yang sifatnya apa? Sifatnya sunnah. Hal yang mengangkat kewajibannya, ini yang perlu dia ketahui. Ya. Dan sururiyah tidak dipungkiri, dia pemikiran ada, dan di Indonesia ini berkembang. Ya, berkembang dan mereka punya pemikiran-pemikiran. Ada sebagian orang mengetahuinya dan ada sebagian orang tidak mengetahuinya. Ya, karena ini kelompok masalahnya kadang mereka juga membahasakan dirinya mengikuti jalan as-salaf, ikut kepada jalan para sahabat. Ya. Tapi hakikat dalam aplikasinya tidak seperti itu. Karena itulah kadang dia menjadi masalah yang agak riskan kalau diterangkan pada sebagian orang yang pemula di dalam belajar. Iya. Namun secara umum bagi seorang yang belajar dan menuntut ilmu, hendaknya dia melihat apa dasar yang membenarkan ilmunya, yang mengangkat kewajibannya. Ini hal yang penting. Apabila dia punya dasar dari ilmu, maka ya, kekeliruan dari kelompok yang seperti ini dan semisalnya itu akan bisa dia tepis. Ya, adapun dia masuk sibuk, ya, sururiyah, bahaya sururiyah, tapi sururiyah sendiri dia tidak mengerti, dasar akidah yang baik sendiri dia tidak paham. Maka ini namanya orang yang sibuk dengan sesuatu yang dia tidak kenal. Ya. Jelas ya? Bagaimana dengan sholat di masjid depannya kuburan? Kalau kuburannya tidak masuk dalam bangunan masjid, dia di luar bangunan, sholat di situ syah. Sholatnya syah. Namun afdalnya kalau dia mencari masjid yang lain. Afdalnya dia mencari masjid yang lain. Tapi hukum sholat, ya, sholatnya syah. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya. Ada berapa tingkatan sorga? Di sebagian riwayat disebutkan 100 derajat sorga itu 100 tingkatan. Tapi penyebutan 100, apakah dia pembatasan? Ya Allah alam, sebab secara zahir dia bukan pembatasan. Iya. Namun di dalam sebagian hadis disebutkan 100 tingkatan. Apakah salin surga, apakah ahli surga bisa saling berziarah? Itu syah dalam sebagian hadis. Dari nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga, mereka saling berziarah, berkunjung. Ya, dan mereka juga ada pasar, hari pasar. Ya. Mereka ke pasar, begitu pulang ke rumahnya, wajah mereka sudah bertambah keelokan dan kebaikan. Nah, sejak kapan salafi di Indonesia? Yang enggak tahu ya, saya bukan ahli sejarah. Sehingga saya harus menguraikan salafi itu kapan. Tapi harus dipahami bahwa salafi itu bukan aliran tertentu, bukan yayasan tertentu, ya. Bukan pula golongan tertentu. Ya. Kalau ditanya siapa pemimpinnya, salafi itu pemimpinnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau mereka tinggal di bawah sebuah negara, maka pimpinan negaranya adalah presiden mereka atau raja mereka, ada pimpinan negara. Jelas ya, itulah salafi namanya. Dikatakan salafi karena dia adalah sifat. Ya, dia bukan sebuah organisasi atau orang tertentu, tapi dia adalah ciri karakter dan sifat. Siapa yang bersifat dengannya, maka dia adalah salafi dimanapun dia berada. Salafi itu adalah orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa hukum seorang ketua kelas yang diam saja ketika melihat temannya di kelas berbuat maksiat? Ya. Kalau dia mampu untuk apa menegur, merubah, dia merubah dan itu bagian dari kewajibannya, dia menegur. Ya, namun kalau dia tidak punya kemampuan, maka harus ada pengingkaran dalam hatinya. Dan Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kami baru saja menikah. Apa nasihat Ustadz agar kami menjadi keluarga yang diberkahi? Ya. Yang pertama yang saya nasihatkan adalah setiap orang hendaknya mengingat apa makna dan arti pernikahan itu. Itu hal yang paling penting. Ya, sebab nikah jangan dianggap sekadar seorang menunaikan syahwatnya, hubungan antara suami istri atau yang semisal dengannya. Ada mana yang lebih agung daripada itu? Nikah adalah ibadah. Seorang dengan nikah dia menjalankan sunnah para nabi dan para rasul, menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga kehormatan agamanya. Dan nikah itu adalah lahan ibadah yang harusnya dengan nikah itu semakin banyak lahan ibadah yang terbuka untuknya dan dia semakin dekat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dengan nikah akan terbuka lahan ibadah yang baik baginya. Bagi seorang suami ada lahan ibadah, dia mencari nafkah untuk istrinya. Seorang istri, dia punya lahan ibadah untuk taat kepada suaminya. Ketika dikaruniai anak, ya mereka ada lahan ibadah di dalam mendidik anaknya. Dan seterusnya, nikah itu adalah lahan untuk beribadah. Dan ini makna yang hendaknya selalu diingat di dalam pernikahan. Iya. Ini dasarnya dan pokoknya. InsyaAllah kalau diingat sesuai dengan dasar dan pokok ini, akan membawa kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita semua, ya, pada setiap sunnah yang kita kerjakan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Bagaimana dengan talangan haji? Biasanya ditanggung bank dulu, kita bayar dengan cicilan lebih besar. Itu riba namanya. Itu riba yang sangat jelas, bahkan lebih dari jelas. Ya. Kalau ada bank syariah melakukannya, itu bukan syariah namanya. Ya, sekarang seorang mau naik haji, biaya haji anggaplah 50 juta. Oleh si bank dibayar 50 juta. Tapi orang yang haji ini harus mengganti ke bank 50 juta tersebut dengan dipungut kredit misalnya 15%, dilebihkan 15%. Ya ini lebihannya apa namanya? Orang berutang kemudian dia balikkan lebih. Itu apa namanya? Hah? Riba, tidak ada bahasa lain dalam bahasa syariat kita. Yang disebut dengan riba. Apakah sujud tilawah hukumnya wajib ketika membaca atau mendengar ayat sajadah? Sujud tilawah hukumnya sunnah muakkadah. Tidak wajib. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya saja. Dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim beliau terangkan kalau seorang hamba membaca surah yang ada ayat sajadahnya kemudian dia sujud, maka syaitan akan menangis. Ya, akan lari dalam keadaan menangis. Dia berkata, betapa celakanya aku. Syaitan berkata, betapa celakanya saya. Saya diperintah oleh Allah untuk sujud, saya dapat neraka. Adapun anak Adam ini dia diperintah sujud, dia dapat sorga. Ya, jadi syaitan menangis karena anak Adam ini sujud tilawah. Dan ini salah satu dari keutamanya. Saya katakan tidak wajib karena Nabi SAW, ya, beliau pernah sujud tilawah. Dan ada sebagian sahabat yang tidak sujud dan Nabi tidak mengingkari. Ya, ini menunjukkan bahwa sujud tilawah bukan wajib. Apakah ketika hendak sujud tilawah pada sholat perlu membaca takbir? Inilah silang pendapat di kalangan para ulama. Akar pembahasannya, apakah sujud tilawah itu bagian dari sholat atau bukan? Ya. Yang benarnya dari dua pendapat ulama bahwa sujud tilawah bukan bagian dari sholat. Kalau kita katakan dia bagian dari sholat, maka iya kita katakan takbir. Sebab Nabi bertakbir tiap kali naik dan turun. Ketika apa? Ketika sholat. Tapi karena dia bukan bagian dari sholat, ya tidak ada dalil khusus yang menjelaskan Nabi takbir ketika akan apa? Ketika akan sujud tilawah. Memang ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi takbir ketika akan sujud tilawah. Ya, namun hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdullah bin Umar al-Umari. Dan beliau dhaiful hadis dari sisi periwayatan. Dan ada kemungkaran riwayat juga dia apa dalam periwayatan tersebut. Yang jelas bahwa orang yang sujud tilawah tidak ada takbirnya. Dia sujud saja, imam sujud, setelah itu dia berdiri. Ya. Jelas ya? Imamnya misalnya takbir, imamnya ketika baca sajadah langsung sujud, makmum di belakang melihat, ikut. Dia ikut sujud. Ya. Kecuali kalau misalnya di makmum di belakang ada yang kurang paham, ya, dengan sujud tilawah ini karena tidak didengar imamnya, maka sebagian ulama memandang boleh dia takbir untuk mengingatkan saja di belakang. Ya, jelas ya? Sebagian ulama memandang hal tersebut. Nah, namun ini sekali lagi pembahasan tentang sujud tilawah, dia adalah bagian dari sunnah. Kalau akan dihidupkan, sebaiknya jemaah itu diberitahu bahwa akan ada sujud tilawah dan begini. Ya, sebab dimaklum ya, banyak dari kaum muslimin kadang dilakukan sujud tilawah mereka enggak paham bahwa ini sedang apa? Sedang sujud tilawah. Mohon dijelaskan maksud Al-Qur'an telah dihalalkan bagimu sembelihan ahlul kitab dan wanita-wanita ahlul kitab. Ya, maksudnya sebagaimana zahirnya bahwa sembelihan ahlul kitab yang menyembelih dengan cara ahlul kitab itu dihalalkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Ya, kalau dia diketahui menyembelih dengan cara ahlul kitab. Adapun kalau dia menyembelih dengan cara bukan cara ahlul kitab, dia menyembelih misalnya dengan disetrum atau dihancurkan kepalanya atau yang semisal dengan itu, maka itu adalah bangkai, tidak boleh dimakan. Adapun menikah dengan perempuan ahlul kitab, itu adalah hal yang dihalalkan. Khusus untuk laki-laki mukmin menikah dengan perempuan ahlul kitab. Tapi sebaliknya, laki-laki kafir menikah dengan perempuan muslimah, ini diharamkan di dalam syariat kita, tidak diperbolehkan. Ya, itu pun makna pembolehan untuk laki-laki disebutkan pembolehan. Ya. Penghalalan bukan anjuran, bukan pula afdholiyah. Jelas ya? Menunjukkan pembolehan saja. Nah, kalau dari sisi afdholnya utamanya seorang menikah dengan perempuan muslimah. Kalau perempuan muslimah banyak, ya. Dan lebih baik untuknya, lebih terjamin, ya. Dan yang baik itu lebih baik baginya. Nah, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ya, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, sebaliknya pun demikian. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Tolong sebutkan adab-adab dalam memberi nasihat. Yang pertama, seorang memberi nasihat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam nasihatnya. Kemudian yang kedua, dia memberi nasihat dia niatkan dengannya untuk kebaikan saudaranya. Sebagaimana dia cinta kebaikan untuk dirinya, dia cinta juga kepada saudaranya. Kemudian yang ketiga, dia memberikan nasihat untuk saudaranya adalah pada hal yang memang merupakan kebaikan baginya. Ya. Adapun hal yang tidak ada kebaikan bagi saudaranya atau dia tidak perlu dinasihati dalam hal tersebut, harusnya dia tidak berbicara dengan perkara yang kadang tidak diterima oleh saudaranya. Bagaimana cara agar kita tetap tegar dan sabar dalam menjalankan sunnah? Tidak minder atau percaya diri. Ya, bagaimana caranya tidak minder? Ya. Maksudnya seorang menjalankan sunnah itu harus dia percaya diri. Ya. Ya. Ini kalau kalimat percaya diri, ini ada kaitannya dengan apa? Dengan orang lain, ada kaitannya dengan manusia. Ya. Dan itu bukan urusan ya dalam kaitannya dengan manusia. Yang paling penting adalah kaitannya dengan dirinya sendiri. Sebab dia bertanggung jawab kepada Allah. Manusia tidak ada urusannya dengan dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian membenahi diri di kalian, tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian berada di atas petunjuk. Iya. Maka dia berusaha mengamalkan pada dirinya apa yang merupakan tuntunan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak usah terlalu banyak memperhatikan apa kesan manusia, kecuali kalau yang dia lakukan tersebut bisa menimbulkan masalah, menimbulkan fitnah, maka ini ada pembahasan-pembahasan lain dari sisi hikmah dan kebijaksanaan. Ya. Baik, ini pertanyaan terakhir ya, masih banyak pertanyaan. Insyaallah pertanyaan yang lainnya kita jawab nanti kalau ada kesempatan di waktu lain. Bolehkah adzan atau iqamat dengan lafaz adzan Abu Mahdura di wilayah Solo? Ya, jangankan di wilayah Solo, di wilayah Indonesia saja enggak boleh. Ya. Sebab ini lafaz adzan tidak dikenal di negeri kita. Ini saya pernah ingatkan ya, di mana? Di pelajaran Kitabul Adzan. Ya. Saya terangkan bahwa memang ada sebagian ulama yang berpendapat asalnya lafaz adzan itu karena semuanya syah boleh dilakukan bersilih ganti. Nah, tapi saya ingatkan bahwa yang lebih tepatnya itu dilakukan sesuai dengan apa? Apa yang merupakan kebiasaan di tempat itu. Karena Nabi mengajarkan adzan untuk penduduk Madinah dengan adzan Bilal. Adapun adzan Abu Mahdura itu diajarkan di penduduk Mekah oleh Rasulullah. Tidak diselang-seling di kota Madinah. Jelas ya? Diajarkan sesuai dengan tempatnya. Nah, dan ini insyaAllah ta'ala yang lebih tepat. Ya. Kalau misalnya adzannya dikumandangkan, adzan Abu Mahdura untuk kumandangkan di wilayah Solo ini, ya, kadang akan menimbulkan apa? Menimbulkan hal yang kurang baik, kecuali kalau sudah diterangkan kepada manusia, sudah dijelaskan, ya itu tidak ada masalah. Kalau sudah ada penerangan, semuanya orang paham agama, itu tidak ada masalah. Tapi kapan sebuah sunnah ingin dia hidupkan tetapi membuat ya manusia itu ribut, maka ini bukan dari hal yang disunnahkan untuk dilakukan. Ya wallahu taala alam. Baik, untuk sementara saya cukupkan di sini.